Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah, di mana kita masih membahas tentang bab sabar, hadis nomor ke-18 atau hadis ke-42 dari kitab Riyadhus Shalihin. Nah, kita bacakan hadis ke-18. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoi, dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala an berkata, lamma kana yaumu Hunainin, lamma kana yauma Hunain, setelah terjadi perang Hunain. Setelah terjadi perang Hunain, asara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi asar, yang dimaksud di situ Rasulullah SAW membagi harta rampasan perang kepada nasan, kepada beberapa manusia, dengan membagi lebih banyak pada sebagian yang lain. Asar, membagi dengan membagi kepada sebagian orang mendapat bagian yang lebih banyak. Tayyib, fa'aqtal Aqra ibn Habis mi'atan minal ibil. Maka beliau memberikan 100 unta kepada Aqra ibn Habis. Maka beliau membagikan rampasan perang kepada Aqra ibn Habis. 100 unta kepada Aqra ibn Habis. wa aqta Uyainah bin Hisnin misla dzalik, dan memberikan 100 unta juga kepada Uyainah ibn Hisn, dan memberikan 100 unta juga kepada Uyainah ibn Hisn. Baik, lalu kata Abdullah, wa a'ta nasan min ashrafil arab, dan beliau memberikan rapasan perang kepada tokoh-tokoh dari bangsa Arab, beberapa orang dari tokoh-tokoh bangsa Arab, ashraf, tokoh-tokoh bangsa Arab. Wa atharahum yawma idzin fil qismah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dengan bagian yang lebih banyak kepada mereka pada hari pembagian rampasan perang. Naam. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, faqala rajulun, maka berkatalah seorang laki-laki. Di sini Abdullah bin Mas'ud tidak menyebutkan namanya. Faqala rajulun, maka berkatalah seorang laki-laki. Dalam lafaz yang lain, minal ansor. Laki-laki itu termasuk dari kalangan Ansor. Dalam lafaz yang lain, laki-laki yang dimaksud itu bukan tokoh-tokoh tua, tapi adalah kalangan sufaha, yakni masih muda. Sufahu asnan, yakni anak-anak yang masih muda dari kalangan Ansor. Apa kata laki-laki tersebut? Naam. Apa kata laki-laki tersebut? Wallahi inna hadhihi kismatun ma'udila fiha. Wallahi, katanya, bersumpah, wallahi, demi Allah, innaha laqismatun, sesungguhnya hadhihi inna hadhihi kismatun, sesungguhnya pembagian ini, ma'udila fiha, tidak dilakukan dengan adil. Didomah ainnya, dimabni majhulkan. Pembagian yang dilakukan tidak dengan adil. Ya. Wa ma'urida fiha wajhullah, dan tidak diinginkan dengannya wajah Allah. Dan tidak diinginkan dengannya wajah Allah. Naam. Maka kemudian fakultu, kata Abdullah, fakultu, aku berkata. Yani berkata Abdullah bin Mas'ud, wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud mendengar ucapan orang tersebut, beliau bersumpah, wallahi, demi Allah, la ukhbiranna, pasti aku akan khabarkan. Aku akan khabarkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni ucapan laki-laki tersebut yang menuduh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imam, sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai pemimpin umat, tapi berlaku tidak adil. Fa'ataituhu fa'akhbartuhu bima qala, kata Abdullah. Fa'ataituhu, maka aku datangi Nabi. Fa'akhbartuhu, maka aku khabarkan kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Aku datangi beliau, maka aku kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bima qala, dengan apa yang dikatakan oleh laki-laki itu. Apa yang dikatakan oleh laki-laki itu? Haris? Apa kata laki-laki tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mada qal? Ya bunai. Mada qala hadzal rajul? Apa yang dikatakan laki-laki tersebut? Apa katanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak adil dalam membagi rampasan perang. Hadza. Setelah dilaporkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, fataghayyara wajhuhu, maka berubahlah raut wajahnya. Roman mukanya itu berubah. Fataghayyara wajhuhu, maka berubahlah wajahnya. Maksudnya wajahnya, raut mukanya, bukan wajahnya. Raut mukanya itu berubah. Kana kasorfi, raut mukanya itu seperti sorf. Sorf bikasril, kasirfi, kasirfi bikasrisot, wahuwa sibhun akhmar. Yakni warna yang dicelup dengan warna merah. Wajahnya itu, raut mukanya berubah menjadi memerah. Ya. Summa qala. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa katanya? Ketika mendengar kalimat yang menyakitkan hati beliau. Kalimat yang tidak mengenakkan beliau. Faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Faman ya'dilu, siapakah yang bisa berlaku adil? Siapakah yang bisa bersikap adil? Apabila Allah dan Rasulnya tidak adil, dianggap tidak adil. Ya. Siapa yang bisa berlaku adil? Apabila Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil. Naam. Summa qala. Kemudian beliau bersabda. Yarhamullahu Musa. Perhatikan. Beliau mengucapkan kalimat yang lembut. Yarhamullahu Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa alaihi salam. Qad udhiya bi aksar min hadza fasobara. Sungguh udhiya, telah diganggu, telah disakiti. Sungguh Nabi Musa telah disakiti oleh kaumnya Bani Israel. Sungguh Nabi Musa alaihi salam telah disakiti, telah diganggu. Bi aktsara min hadza, lebih banyak. Lebih banyak daripada ini. Lebih banyak daripada ini. Artinya apa? Kalimat yang disampaikan oleh orang ini, kalau dibandingkan dengan kalimat-kalimat yang disampaikan kepada Nabi Musa, Nabi Musa masih lebih banyak kalimat yang tidak mengenakan. Qad udhiya bi akthar, sungguh Nabi Musa telah diganggu, disakiti dengan jumlah yang lebih banyak. Fasabara, maka beliau bersabar. Naam. Maka beliau bersabar. Di sini hadis muttafaqun alaih. Imam Bukhari mengeluarkan nomor 3150 dan 3405 dan 4335. Imam Bukhari menyebutkan hadis ini di dalam beberapa bab. Masukkan ke dalam beberapa bab. di antara bab yang beliau masukkan dalam bab as-sabr fil adza. Dalam kitab Sahih Bukhari, hadis ini dimasukkan dalam bab sabar dari gangguan. Ya, sabar dalam menghadapi gangguan. Ya. Lalu Imam Bukhari membawakan di antaranya adalah hadis ini. Naam. Juga Imam Bukhari mengeluarkan dalam bab yang lain, dalam bab man akhbara sahibahu bima yuqal, bab mengkhabarkan apa yang dikatakan oleh teman kepada orang lain. Ya. Baik. Dan juga Imam Muslim mengeluarkan hadis ini dalam Sahih beliau nomor 1062. Dan juga Imam Ahmad mengeluarkan hadis ini. Barakallahu. Baik, dibawakan oleh Imam Nawawi di dalam bab sabar. Syahidnya adalah pada kalimat qad udiya fayarhamullahu Musa qad udiya bi aktsar min hadza fa sabara. Ini syahidnya. Sungguh Nabi Musa alaihissalam itu bersabar walaupun diganggu dengan gangguan yang lebih banyak daripada ini. Apa di antara yang didapatkan oleh Nabi Musa dari kaumnya? Ibnu Hajar menyebutkan ada tiga jenis kalimat yang menyakitkan Nabi Musa. Ya. Yang pertama kata Ibnu Hajar adalah qauluhum huwa adir. Kaumnya Nabi Musa menuduh Nabi Musa itu punya penyakit. Penyakit yang ada pada kelaminnya. Karena Nabi Musa alaihissalam itu orang yang sangat pemalu. Sangat pemalu. Sehingga kalau mandi menjauhkan diri dari banyak orang. Kaumnya menuduh, wah Nabi Musa ini punya penyakit. Jangan-jangan punya penyakit kulit atau penyakit kelamin. Suatu saat Allah ingin membuktikan tuduhan itu tidak benar. Di saat mandi, kemudian dikisahkan oleh Imam Bukhari juga dalam Kitabul Anbiya. Ketika Nabi Musa mandi sendirian, baju yang ditaruh di batu, batunya membawa baju beliau. Batunya membawa baju beliau. Nabi Musa mengejar baju tersebut. Sampai orang yang menuduh tuduhan bahwa Nabi Musa punya penyakit kulit, penyakit kelamin, melihat sendiri, ternyata tidak. Ini kalimat yang menyakitkan. Yang kedua kata Ibnu Hajar adalah kisah kematian Nabi Harun. Ya. Dan yang kedua tadi, yang ketiga kisah bersama Qarun. Bagaimana Qarun? Qarun bikin sebuah drama ingin menjatuhkan kebaikan Nabi Musa. Katanya Nabi Musa bermain lacur dengan wanita. Dikirimkan pelacur. Ternyata apa yang dilakukan oleh Qarun dibantah oleh kenyataan. Ternyata bukan. Ini dikatakan disebut oleh Ibnu Hajar di antara kalimat-kalimat yang menyakitkan Nabi Musa alaihissalam. Nah, maka Rasulullah SAW menyampaikan ketika ada orang menuduh beliau tidak adil dalam membagi harta rampasan perang, beliau cuma mengucapkan kalimat yarhamullahu Musa. Semoga Allah merahmati Nabi Musa. Ya. Karena dia telah diganggu oleh kaumnya dengan kalimat yang menyakitkan dan lebih banyak daripada ini. Baik. Kita kembali kepada syarahnya Syekh Utsaimin barakallahu fikum. Perang Hunain. Lamma kana ghazwatu Hunain, setelah terjadi perang Hunain. Kapan terjadinya perang Hunain? terjadinya perang Hunain setelah terjadinya Fathu Mekah. Wa hiya ghazwatu Thaif allati kanat ba'da fathi Makkah, yaitu perang Thaif yang terjadi setelah Fathu Mekah. Huzahum Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ghanama minhum ghanaim katsiratun jidda. Maka Rasulullah SAW berperang melawan orang-orang musyrikin, ya, dengan jumlah pasukan yang sangat banyak. Jumlah pasukannya banyak, belum pernah perang sebanyak itu anggota pasukannya. Maka saat perang pasukannya banyak, di awal pertempuran kaum muslimin bisa kemudian di awal pertempuran kaum muslimin terpukul mundur. Padahal jumlahnya banyak. Dan Allah abadikan dalam Al-Quran, wa yawma hunain it a'jabatkum kasratukum walam tuhni ankum syai'a. Pada saat perang Hunain, kalian kagum dengan jumlah yang sangat banyak, tapi tidak berguna sama sekali bagi kalian. Nabi SAW memanggil sahabat yang ikut perang Badar, yang ikut baiat Ridwan, panggil, berkumpul para sahabat. Kemudian memukul mundur pasukan musyrikin sehingga menang. Di saat perang Hunain ini, barakallahu fikum, Rasulullah SAW mengalahkan mereka, wa ghanama minhum ghanaimun katsiratun jidda, mendapatkan rampasan perang dengan jumlah yang sangat banyak. Ya, karena musuhnya juga banyak, rampasannya banyak. Min ibilin wa ghanamin wa darahim wa dananir, berupa unta, kambing, dinar, dirham. Dirham itu emas, kepingan uang emas, juga dinar-dinar. Suma inna Rasulullah SAW nazala bil Ji'rana, kemudian Nabi singgah di tempat yang namanya Ji'rana. Wa ya mahallun inda muntahal haram min jihati Thaif, tempat paling akhir arah menuju haram dari arah Thaif. Setelah itu di Ji'rana dibagikan lampasan perang. Nazala biha wa sara yaqsimul ghanaim, Nabi singgah, mulailah dibagi rampasan perang. Karena rampasan perang itu halal bagi umat Islam ini. Barakallahu fikum. Summa qasama fil mu'allafati qulubihim. Wa qasama fil mu'allafati qulubihim. Kemudian Nabi membagi-bagikan rampasan perang tadi yang sangat banyak. Kepada siapa? Mu'allafah. Orang yang hatinya masih lemah, imannya masih lemah ketika berangkat perang Hunain. Tiba-tiba ada dikatakan oleh Waqid, sahabat Waqid, ketika melihat sekelompok orang musyrik punya pohon sajana, pohon yang dianggap punya apa namanya kekuatan, yang pohon tersebut untuk menggantungkan senjata-senjata orang musyrik. Sekelompok orang yang hudasa, masih baru-baru masuk Islam, qorib min ahdil kufr, masih dekat zaman kesyirikan, belum lama belajar Islam. Itu usul kepada Nabi. Ij'alana data anwar. Ya Rasulullah, kami usul. Berikan kami pohon yang memiliki kekuatan. Seperti kamalahum datu anwar. Seperti orang musyrik juga punya pohon yang dianggap punya kekuatan. Rasulullah SAW bertakbir atau membaca subhanallah. Ini merupakan kalimat yang mirip seperti ucapannya Nabi, kaumnya Nabi Musa, ij'alana ilahan kamalahum aliha. Jadikan untuk kami Tuhan seperti orang musyrik punya Tuhan. Nah, ini orang yang menunjukkan masih dekat dengan zaman kesyirikan dan belum mengenal tauhid. Nah, sehingga ide-idenya mengandung perkara yang mengisi akidah yang sahihah. Nah, orang yang masih lemah ini perlu diapakan? Dilembutin hatinya. Tokoh-tokoh lagi yang lemah imannya. Aifizu'ama ilqabail, yakni tokoh-tokoh kabilah-kabilah bangsa Arab. Yu'libuhum alal Islam. Maka Rasulullah SAW mentaklif, menjinakkan hati mereka untuk menerima Islam. Bagaimana caranya? Hati dijinakkan, orang yang masih lemah imannya, sudah masuk Islam tapi masih lemah. Fa'aqtahum ato'an kasiro. Maka bentuk takliful kulubnya Nabi kepada para tokoh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membagikan ato'an kasiro, pembagian harta ghanimah yang sangat banyak. Hatta kana yu'tal wahid minhum mi'atan minan ibil. Sampai satu orang saja tokohnya dapat 100 unta. Kalau unta harganya 8 juta. Kali 100 berapa itu? Banyak. Ya, ini satu orang kasih. Harapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam para tokoh-tokoh ini semakin mencintai Islam. Sehingga akan membela Islam ini. Ini harapan beliau. Ini merupakan thariqah dakwah yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai banyak orang-orang Islam yang lemah imannya dikasih sari ini saja sudah boyong agamanya. Ya. Ini dipakai oleh orang-orang non muslim. Gimana supaya orang-orang Islam itu boyong agamanya? Diberi fasilitas. Belajar gratis, berobat gratis, diberi bungkusan-bungkusan, parsel-parsel atau apa. Yang penting mereka itu masuk agama selain Islam. Ini bukti. Sehingga barakallahu fikum, orang yang lemah itu perlu dikuatkan. Dikuatkan dari sisi hati. Disikapi dengan lembut. Ya, apalagi ini tokoh harapannya bisa membawa orang lain. Itulah dakwah metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdasarkan wahyu tentunya. Ya, bimbingan dari Allah taala. Qala rajulun minal qaum. Lihat, berkata seorang dari kaum. Riwayat menunjukkan kaum tersebut kaum Ansor. Ya. Yang masih muda-muda ke dalam riwayat. Karena waktu itu Nabi mendatangi tokoh-tokoh tua. Siapa yang mengatakan? Para tokoh tua. Kami tidak mengatakan. Yang mengatakan itu. Ya. Wallahi inna hadza kismatun ma'udila biha wa ma'urida biha wajhullah. Demi Allah. Sumpah ini. Sesungguhnya pembagian ini pembagian yang tidak adil. Pembagian yang bukan untuk diinginkan wajah Allah. Ta'udzubillah. Kita mohon perlindungan dari Allah dari ucapan yang keji terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pantaskah Nabi dituduh orang yang tidak adil? Hal hadza jaiz? Yaqulu hadzal qaul. Orang tersebut mengatakan ucapan seperti ini. Fi kismatin qassamaha Rasulullah SAW. Pada pembagian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada harta rampasan perang. Lakin hubud dunya wa syaitan ya yuqa'u al insanu fil halakah. Namun cinta dunia. Ya. Cinta terhadap dunia. Dan syaitan memasukkan manusia ke dalam kebinasaan. Orang yang dipandang kadang cuma materi dunia, urusan dunia. Tidak memandang bagaimana tindakan wahyu perbuatan Rasulullah SAW. Hadihil kalimah kalimatu kufrin. Kalimat ini termasuk kalimat kekufuran. Kalimat apa? Kekufuran kaum muslimin. Bagaimana kalimat itu kufur? Ayansiba Allah wa rasuluhu ila adamil adl. Menisbatkan Allah dan Rasul ila adamil adl, tidak bersikap adil. Wa ila anna nabiyya lam yarid biha lam yurid biha wajh Allah. Menuduh bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu bukan mengharap wajah Allah. Wal iyadu billah. Menuduh tuduhan jelek kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah di antara asbab batalnya keislaman seorang. Apalagi Rasulullah SAW seorang penguasa, pemimpin. Ya. Seorang pemimpin kaum muslimin. Sehingga hal ini akan mempengaruhi kaum muslimin yang lain. Kalau itu ucapan disebarkan. Ya. Apalagi ini adalah Rasul SAW, pilihan Allah. Wala syakka anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam arada biha wajh Allah. Nah, sekarang apa betul? Apa betul Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi harta yang sangat banyak kepada tokoh-tokoh Quraisy, tokoh-tokoh bangsa Arab yang baru masuk Islam itu dengan jumlah yang banyak, sementara orang-orang Ansar sebagian tidak dikasih? Dalam riwayat itu, pedang-pedang kami ini masih berlumuran darah ya Rasulullah. Mereka menyebutkan perjuangan mereka. Ya. Tapi demikianlah. Tuduhan orang tersebut tidak tepat sasaran. Bahkan lasyak tidak diragukan lagi bahwa Nabi SAW melakukan hal itu mengharap wajah Allah. Nabi tidak menginginkan dunia. Menginginkan dengannya adalah dakwah diterima oleh manusia. Tayyib arada ayu alifa kibar al qabailil wal asyair min ajli ayat taqiyal Islam. Bahkan beliau menginginkan untuk menjinakkan para hati-hati para tokoh-tokoh kabilah-kabilah Arab, keluarga-keluarga beliau, agar supaya mereka itu semakin menguatkan. Untuk menguatkan ayat taqwa al-Islam. Untuk menguatkan Islam. Di anna asyad al-qawm idha allahu al-Islam wa qawya imanahum bidalik hasala minhum khairun kasir. Perhatikan di sini. Metode dakwah beliau. Karena tokoh-tokoh pemimpin kaum apabila mereka telah lunak, telah menerima Islam dan telah kuat imannya, maka hal itu akan didapatkan kebaikan yang sangat banyak. Watabi'ahum ala dzalik qabail wa asyair, akan diikuti oleh kabilah-kabilah, keluarga-keluarganya. Ya, wa'tazza al-Islam bihadza. Nah, dengan semakin banyaknya kabilah suku yang masuk Islam, Islam akan semakin kuat, semakin jaya. Walakin al-jahlu, tapi kata Syekh, tapi kebodohan. Kejahilan, wal-iyadu billah, yuqi'u sahibu fil halakah. Kebodohan itu menimpa seorang, sehingga menjatuhkan kepada kebinasaan. Ya, ini tidak paham tariqat dakwah, ya, tidak mengerti bagaimana metode dakwah dalam hal ini, sehingga anak-anak muda ini barakallahu fikum mengomentari dengan komentar yang miring. Naam, yang disoroti adalah duniawiyahnya, bukan dilihat daripada siapa yang berbuat dan apa maksudnya. Padahal Rasulullah SAW berdakwah di atas bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai pelajaran bagi kita Baik, untuk berhati-hati mengomentari suatu perkara, hendaklah selalu dibangun di atas bimbingan wahyu Alkitab wassunnah. Para hadirin sekalian, Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, lama sami'a hadihil kalimah. Abdullah bin Mas'ud, sahabat yang mulia, setelah mendengar kalimat ini disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu tidak adil ya dalam membagi rampasan perang. Akhbarahu biha wa rafa'a ilaih. Maka Abdullah bin Mas'ud membawa kabar ini dan melaporkannya kepada beliau. Ya, berarti di sini kata Ibnu Hajar, boleh seorang mengkhabarkan perbuatan seorang kepada orang lain. Boleh. Dan ini bukan namimah. Ini bukan ghibah. Kata Ibnu Hajar, seperti itu boleh dengan tujuan apa? An-nasihah. Sebagai nasihat. Atau agar supaya orang tersebut barakallahu fikum berusaha jujur dan menjauhi orang-orang yang jelek. Ya, orang ini ucapannya jelek. Ya, perlu dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hal ini membahayakan bagi dirinya dan orang lain. Sehingga kata Ibnu Hajar, jawaz ikhbarul imam wa ahlul fadl bima yuqalu fihim. Bolehnya melaporkan kepada imam, pemimpin kaum muslimin. Atau orang-orang yang utama dengan perkara yang diucapkan kepada mereka. Mimma la yaliku bihim. Perkara yang tidak layak disampaikan kepada pemimpin. Liyuhadziru al-qa'il. Tujuannya apa? Agar berhati-hati dari orang yang berkata. Jadi tokoh-tokoh yang suka membuat kekacauan terhadap umat Islam. Bikin berita-berita yang tidak pas, komentar yang tidak pas. Terhadap orang-orang yang mulia seperti ulama atau penguasa kaum muslimin. Ya, ini perlu disampaikan dengan baik supaya kaum muslimin berhati-hati. Dan ini bukan bab ghibah atau namimah. Bahkan ini bentuknya adalah nasihat. Insyaallah kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma hamdik syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.